Sampai mana gitu? Kesadi 6 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan limpahan nikmat-Nya dan curahan karunia-Nya kepada kita semua. Pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk kita berkumpul dan bertemu kembali. Dan sebagaimana biasanya kita akan sambung kajian kita dari pelajaran kitab Nawaqidul Islam. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kita yang baru, pertemuan kita yang lalu kita membahas pembatal yang ke-5 dan ke-6 gitu ya. Hah? Yang ke-6 yang terakhir. Baik, pembatal yang ke-5 dulu. Pada pembatal yang ke-5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebutkan man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci salah satu dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maksudnya walaupun dia mengerjakannya, maka dia telah kafir. Kemarin telah kita jelaskan bahwa pembatal ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada ingat? Misalnya kita tahu bahwa siwak itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ada orang yang mencela siwak, mencela bersiwak, atau membenci, yang membenci as-siwak. Apakah orang itu menjadi kafir karena kebenciannya terhadap disyariatkannya bersiwak? Atau ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia ingat syaratnya, dia tahu bahwa itu ajaran Rasul. Nah, kalau dia enggak tahu itu ajaran Rasul, kasih tahu. Ya. Maka disebutkan di sini barang siapa yang membenci salah satu dari ajaran yang dibawa oleh Nabi. Artinya dia itu harus tahu dulu bahwa memang Nabi mengajarkannya. Kalau dia enggak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, maka diberitahu. Diberitahu. Apabila telah diberitahu dia masih membencinya, maka kafir. Maka dia kafir. Ya, jatuh kepada pembatal, batal Islamnya. Dan disebutkan di sini walau amila bihi, walaupun dia mengerjakannya. Berarti di sini kekufuran dari jenis apa? Kemarin kita telah jelaskan bahwa kekufuran muaranya kepada 4. Yang pertama perbuatan, kedua ucapan, ketiga keyakinan, yang keempat keraguan. Sebutkan di sini barang siapa yang membenci salah satu yang dibawa oleh Nabi walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Berarti kekufuran di sini muaranya kepada apa? Kepada keyakinan. Ya, kepada keyakinan. Artinya walaupun dia mengamalkan ya sunnah Nabi itu, namun dalam hatinya ada kebencian kepada sunnah, itu batal Islamnya. Batal Islamnya. Ya. Dan sebaliknya, ya, orang yang tidak mau mengamalkannya, ya, dari sunnah Nabi SAW, ya. Akan tapi dia tidak membencinya, tidak mau mengamalkan dari sunnah Nabi SAW, tapi dia tidak membencinya. Hal yakfur, apakah dia menjadi kafir? Jawabnya, ya, tergantung. Kalau amalan yang harus dia kerjakan itu termasuk dari amalan yang, ya, apabila orang meninggalkannya, ya, itu menjadi kafir, maka dengan dia meninggalkannya kafir. Seperti misalnya sholat, menurut sebagian pendapat ulama, menurut sebagian pendapat ulama, ya, maka, ya, dalam perkara sholat, ya, apabila ada orang mengetahui bahwa ini ajaran Nabi, ya, namun hatinya tidak membenci sholat, cuma dia nggak mau sholat. Menurut pendapat yang mengatakan tarikus sholati kafir, orang meninggalkan sholat kafir, dia kafir nggak? Kafir. Tapi kalau amalan itu bukan dari jenis yang seperti ini, bukan dari jenis yang apabila orang meninggalkannya tidak menjadi kafir. Seperti misalnya apa? Banyak, ya, banyak dari amalan-amalan lainnya, ya, selain sholat, ya. Bahkan mayoritas amalan dalam Islam, ya, meninggalkannya bukan kekufuran. Meninggalkannya bukan kekufuran, melainkan sekedar kemaksiatan. Jelas ya? Seperti misalnya meninggalkan, ya, as-siyam, puasa Ramadan, dia enggak mau puasa Ramadan. Ya. Tapi dia, ya, tidak membenci puasa Ramadan, tidak membenci disyariatkannya puasa, tapi dia enggak mau ngerjain. Hal yakfur, apakah dia menjadi kafir? Enggak, dia asil, dia pelaku maksiat. Ya, dia jatuh kepada kemaksiatan. Seperti misalnya menunaikan zakat, ya, menunaikan, tidak mau menunaikan zakat, apakah ini kekufuran? Ya, dari jenis kufur akbar, bukan. Ya, tidak mau menunaikan zakat bukan kekufuran dari jenis kufur akbar. Artinya pelakunya, ya, tidak dikafirkan, seperti itu. Ya. Al-muhim, ya, pembatal yang kelima ini muaranya kepada i'tiqad. Muaranya kepada apa? Kepada keyakinan. Man qada syai'an mimma ja'a bi rasul walau 'amila bi kafar. Barang siapa yang membenci. Jadi mujarrad al-bughd, sekedar ada kebencian. Nah, ini yang enggak boleh. Jangan sampai ada kebencian kita kepada salat. Jangan sampai ada kebencian kita kepada, ya, apapun dari apa yang diajarkan Nabi, dan kita tahu bahwa Nabi mengajarkannya. Ya, ini syarat qaidnya di situ. Kita tahu bahwa Nabi mengajarkannya. Begitu juga, ya, kaum wanita enggak boleh benci sama poligami. Ya, kalau dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, ya, berlepas apakah hukumnya sunnah atau hukumnya boleh. Ya, sebagian mengatakan hukumnya sunnah, yang lain bilang enggak sunnah tapi hukumnya boleh aja. Artinya, ya, dialah perkara yang, ya, dilegalkan dalam syariat. Ya, dibolehkan dalam syariat. Ya, diakui oleh agama. Kau boleh enggak seorang muslim atau muslimah membencinya? Sekarang yang benci poligami bukan cuma perempuan, ya, laki-laki, ya, bahkan, ya, karena pengen, ya, kelihatan manis gitu kan di hadapan kaum ibu gitu, ikut-ikutan menyuarakan benci kepada poligami atau anti poligami atau yang senada dengannya atau mengarah-arah kepadanya. Ya, ini nggak boleh yang seperti itu. Yang harus ditanamkan adalah, ya, cintai syariat ini, itu yang pertama. Kemudian ajari juga apa, tata cara pelaksanaannya. Jangan karena satu dua orang yang melakukannya tapi dia, ya, melakukannya menjadi rusak, ya, keluarganya menjadi rusak, kemudian itu dijadikan apa, dijadikan ukuran, ya, untuk akhirnya, ya, membendung arus poligami ini. Mau jadi poligami gitu. Ya, karena memang ini yang banyak diserang. Ya, ini banyak diserang. Ya, diserang oleh orang-orang yang anti-Islam. Ya, dan juga sebagian orang-orang yang mengaku muslim pun juga menyerang syariat dari arah ini. Al-muhim, ya, enggak boleh kita membencinya. Semua syariat yang kita ketahui bahwa itu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang belum bisa mengamalkannya lain hal, ya kan? Lain hal. Yang penting dia tahu bahwa ini syariat Nabi, berusaha untuk mencintainya dan minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan mengamalkannya. Nah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Amin. Ya kan? Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Naam. Ya. Baik, yang keenam yang kemarin kita ambil adalah masalah istihza. Masalah istihza atau mengolok-olok, ya, salah satu dari ajaran Rasul. Ya, ini juga merupakan kekufuran. Orang yang mengolok-olok, ya, salah satu dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kufur. Lakunya kafir. Ya, dan tidak perlu seorang yang istafsil, ya, menanyakan hal tak taqid atau la taqid, bahwa kamu meyakini apa yang kamu ucapkan atau kamu tidak meyakini. Enggak perlu. Kenapa? Karena istihza itu kufrun, ya, bimufradih. Dia kekufuran tersendiri. Maka takrir kita dalam masalah ini, penegasan kita dalam perkara ini, bahwa kekufuran itu muaranya empat, ya, jangan lagi dikristalkan. Kufuran ada empat. Kufuran karena keyakinan, walaupun enggak mengerjakan. Ya kan? Walaupun enggak mengerjakan itu. Cuma dari keyakinan, walaupun enggak mengerjakan. Tadi barusan lewat. Kekufuran dengan perbuatan, walaupun enggak meyakini. Gitu ya. Kekufuran dengan ucapan, walaupun enggak meyakini. Jadi, kekufuran-kekufuran ini, yang empat ini, dia kekufuran yang terpisah. Berdiri sendiri. Ini akidah al-sunnah. Akidah al-sunnah itu di sini. Sekarang muncul, ya, paham yang dikit-dikit, ya, mau melarikan kepada keyakinan. Walaupun tidak secara sharih, tidak secara terang-terangan. Ya, ada orang yang beribadah sujud kepada kuburan, dia udah tahu bahwa dia ini sujudnya ibadah loh. Ya, bedakan dengan konteks bahwa, ya, orang ini enggak kita ketahui dia itu ibadah kepada kuburan atau enggak. Ya, ini di luar pembahasan. Pembahasan kita udah tahu bahwa dia memang ibadah kepada kuburan. Ya, sujud lil qabr, sujud kepada kuburan. Ya, menyembelih kepada kuburan. Ya. Ini semua adalah perbuatan. Yang melakukannya yakfur dengan sekedar perbuatan walaupun dia meyakini, maksudnya walaupun dia tidak meyakini bahwa, ya, perbuatannya itu adalah benar. Selagi dia beribadah kepada kubur, kepada selain Allah Azza wa Jal, memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal, ya, dengan sujudnya atau dengan menyembelihnya, ya, yakfur, maka orang tersebut kafir. Ya, adapun orang yang mengatakan tidak dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujjah. Ya. Selalu kan kita dengar yang seperti ini. Ya, ini keliru. Ya, kenapa? Karena kalau sudah ditegakkan kepadanya hujjah, ya, sudah dikasih tahu maksudnya. Sudah dijelaskan, "Pak, ini enggak boleh gini, baru nolak. Berarti ketika dia menolak setelah dia tahu kebenaran enggak? Berarti dia menolak setelah dia tahu kebenaran. Nah, ketika dia menolak setelah dia mengetahui kebenaran, berarti kufurnya karena juhud. Kufurnya karena sombong, karena pembangkangan. Ya. Nah, ini kembali kepada pokok akidah al-sunnah. Apakah kekufuran itu muaranya hanya kepada pembangkangan? Tidak. Yang mengatakan bahwa kekufuran itu muaranya kepada pembangkangan saja, ya, itu akidah irja. Itu akidah murji'ah. Ya. Nah, ini yang tidak boleh ada dalam, ya, akidah kita sebagai, ya, al-sunnah. Karena al-sunnah menetapkan bahwa kekufuran itu ada dua. Ada yang disebabkan karena kejahilan, ada yang disebabkan karena kesombongan dan pembangkangan. Orang jahil ya kufur. Kufuran ditetapkan oleh al-sunnah sebabnya dua. Karena kejahilan, karena pembangkangan. Ini akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga para ulama lainnya. Bahkan, ya, beliau menukil ijma ulama, konsensus ulama bahwa, ya, orang yang melakukan syirik akbar walaupun jahil yakfur. Syirik akbar yang jelas, ya, jangan lagi dibilang, ya, dibantah dengan hadis apa? Hadis orang yang berwasiat kepada anaknya ketika dia mati, ya, untuk ya. Kalau dia mati maka dibakar jasadnya, ya. Kemudian apabila telah menjadi abu maka di, ya, dibuang di lautan di hari yang penuh dengan angin. Kemudian orang itu bilang, kalau Allah mampu untuk mengumpulkan jasadku, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang tidak pernah diadab kepada seorang pun dari penghuni alam ini. Kemudian ketika di akhirat dia dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya apa yang melandasi melakukan perbuatan itu, ya, maka orang ini bilang, karena takut kepadamu ya Allah, maka Allah maafkan. Kata sebagian orang, tuh kan dia dikasih uzur karena jahil. Padahal ini di luar konteks, ya, di luar konteks, karena konteks hadis tersebut itu berbicara tentang apa? Tentang pendetilan sifat kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat Syekh bin Bas. Nah, para ulama kita rahimahumullah dari kibar ulama tidak memasukkan konteks ini ke dalam perkara tersebut dalam pembahasan kita. Nah, pembahasan kita beda. Pembahasan kita masalah syirik akbar yang zahirah, yang jelas, yang tampak, yang jali, yang terang. Jangan lagi dibilang, ya, dengan, ya, dibantah dengan pembahasan yang terkait dengan, ya, barang siapa yang mengatakan Quran makhluk maka dia telah kafir. Ya. Tapi enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan, ya, seseorang disebabkan karena dia meyakini Quran itu makhluk. Berarti kufurnya kufur mutlak aja. Ya. Enggak ada kufur ta'yin dalam masalah ini. Ya. Nah, kita bilang ini juga di luar konteks. Kenapa? Karena masalah, ya, apakah Quran itu kalamullah, apakah dia makhluk, ini perkara, ya, di luar konteks kita. Konteks kita masalah apa? Masalah syirik akbar yang zahirah, yang jelas lagi terang. Ini masalah sifat. Masalah sifat itu masuk dalam klasifikasi maqalat khafiyah. Ya. Perkara-perkara yang apa? Samar. Yang samar. Nah, perkara yang samar la yukaffar hatta tuqam alaihimul hujjah. Tidak dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujjah. Maksudnya sampai ditakrif, dikasih tahu, tapi dalam masalah yang zahirah. Dalam masalah yang terang, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Apa lagi? Sujud untuk selain Allah Azza wa Jal. Ya, ini masalah zahirah. Ya, mengaku nabi. Ya. Masa ada orang mengaku nabi boleh dibilang enggak boleh dikafirkan sampai tegakkan padanya hujjah. Ada orang mengaku datang kepada saya malaikat Jibril, ya, menurunkan wahyu. Ya. Terpaut jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tahun 97 Lia Eden. Masa yang seperti ini dibilang enggak dikafirkan sampai tegakkan padanya hujjah? Kaifa? Mana akal? Ya kan? Ya enggak? Antum yakini dia muslim? Ya. Dia Eden Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai apa? Sebagai nabi. Ya. Seperti itu. Nah, ini namanya tamyi bukan dalam perkara manhaj. Ya. Lembek bukan dalam perkara manhaj, ini dalam perkara tauhid lebih parah lagi. Lembeknya bukan dalam perkara manhaj, tapi dalam perkara tauhid ini lebih parah lagi daripada lembek dalam perkara manhaj. Ikhwan, jadi ya apa-apa aja, emang ini ya realita yang penting untuk kita sampaikan. Alhamdulillah, ya, kita sampai kepada pembahasan ini. Jadi kita sedikit lagi singgung bahwa Ahlussunnah meyakini kekafiran itu dua. Bisa disebabkan karena kejahilan, bisa disebabkan karena apa? Kembangan. Kejahilan, ya. Kafir disebabkan karena kejahilan itu ada dua. Kafir disebabkan karena kejahilan ada dua lagi. Ya, yang pertama jahil karena enggak ada yang ngasih tahu. Seperti orang tinggal di mana? Pedalaman. Enggak sampai transportasi, enggak ada informasi. Iya kan? Terputus dengan dunia luar. Ya. Ini orang yang pantas dibilang jahil tuh yang ini sebenarnya. Ya. Terputus dari informasi, transportasi, enggak tahu sama sekali, enggak mendengar sama sekali. Ya kan? Dia nih yang sebenarnya dibilang jahil. Ya. Primitif bisa. Ya. Anggap sekarang di Badu sana. Ya, yang kemana-mana pakai. Tapi mereka enggak bisa juga kita katakan mereka jahil. Kenapa? Karena mereka keluar. Jalan-jalan kok. Ya kan? Memang mereka enggak dengar ada nabi namanya Muhammad, enggak dengar. Ya, ada kitab namanya Quran, kemudian masih berpegang dengan ajaran apa namanya? Kaharingan ya. Terus antum enggak kafirkan dia? Anggap mereka ya diuzur. Lah, mereka kafir. Kafir. Ya. Nah, orang-orang Badu ini di luar pembahasan kita sekarang nih. Kenapa? Karena sudah sampai kepada mereka informasi bagi saya. Sampai kepada mereka informasi. Paling tidak melalui apa? Ya, melalui transportasi. Ya, walaupun mereka enggak naik mobil, Ustaz, jalan kaki. Tapi kan sampai ke tengah kota. Enggak dengar mereka ada nabi namanya Muhammad. Dia lihat ada orang sholat, dia lihat ada orang baca Quran. Nah, yang kita maksud dengan ya jenis pertama dari kejahilan ini orang yang enggak terputus dari informasi sama sekali. Ya. Enggak ada transportasi, enggak ada informasi, ya. Terputus. Dia nih yang layak dibilang jahil. Ya. Sama seperti ahlu fatrah. Orang yang hidup di antara dua masa kenabian. Ya, enggak ketemu sama nabi yang sebelumnya, ya, belum sempat juga ketemu sama nabi yang berikutnya. Hidup di ajaran yang mereka tahu bahwa itu ajaran yang diikuti dianut oleh masyarakat ini. Enggak ketemu sama nabi yang sebelumnya, nabi yang berikut juga enggak ketemu. Ini orang yang pantas dibilang jahil nih. Ya, mereka lah yang dibilang jahil. Nah, orang yang dibilang jahil ini, ya, hukumnya di dunia kafir. Ustaz kok enggak dikasih uzur, Ustaz? Bukannya apa? Mereka enggak tahu. Ya, diuzur mereka. Diuzur dari azab di akhirat. Ya, dalam artian di imtihan, dites, diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu Wataala. Tampakkan kepada mereka api, kemudian mereka disuruh masuk. Kalau mereka masuk, taat kepada perintah Allah, mereka dapati api itu surga, dingin dan menyelamatkan. Intinya Allah Azza Wajalla tidak menghukum siapapun kecuali setelah sampai padanya apa? Hujjah. Ya, nah ini orang yang pantas disebut orang jahil. Ya. Hukumnya seperti ahli apa? Fatrah. Ahli fatrah. Nah, ahli fatrah di dunia kafir? Kafir. Ya. Ada di sini sebenarnya antum udah bisa langsung tebak tuh. Ya, kalau ahli fatrah aja yang belum sampai kepadanya hujah, ya, belum datang kepadanya keterangan di dunia kafir, apalagi yang udah sampai kepadanya hujah. Ya, udah dengar nabi namanya Muhammad. Gitu kan harusnya kan? Seperti itu. Nah, jahil dari jenis yang kedua itu yang sebenarnya enggak layak disebut jahil. Tapi lebih layak disebut mu'rid, berpaling. Yaitu orang yang ya tersedia padanya sarana untuk mencari tahu. Punya pendengaran, punya penglihatan, ada sarana transportasi, ada sarana telekomunikasi, ya. Informasi, ya, ada dai yang menyerukan tauhid, ya, sarana untuk mencari tahu ada, tapi dia berpaling, nggak mau tahu. Maka pada hakikatnya dia nggak bisa disebut sebagai orang jahil. Dia apa? Mu'rid, orang yang berpaling. Orang yang berpaling. Jelas? Nah, ini jahil. Jadi ada dua, ya. Adapun yang kedua. Ya, kufur disebabkan karena kesombongan dan pembangkangan. Dan ini tidak ya terjadi kecuali setelah adanya ilmu. Ya. Sudah diberitahu kemudian kemudian menolak. Ya. Seperti siapa? Seperti kufurnya iblis. Ya, abawastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong dan takabur. Ya, dia sudah tahu kebenaran tapi dia menolak. Ya, sehingga dia menjadi orang yang kafir. Bukan menjadi orang kali, menjadi iblis yang kafir. Menjadi jin yang kafir. Ya. Enggak mau dia tuh. Ya, iblis dibilang orang enggak mau dia, dia turun kelas. Ya. Ya kan? Dia kan enggak mau sujudnya sama Adam kan karena dia nganggap lebih lebih mulia. Ya. Ana khairun minhu khalaqtani min yaminan wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, kamu ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Maka namil kafirin jadi dan iblis menjadi iblis yang kafir gitu. Al-muhim ikhwan, ini contoh untuk ya kufur inat. Jadi kufur inat itu yang disebut kufur karena sombong dan takabur karena ada karena sudah tahu. Ya, sudah diberitahu. Nah, makanya kita kembali kepada pembahasan. Kalau ya, kalau ya lagi-lagi kita bilang tidak dikafirkan sampai tegakkan padanya hujjah. Dalam artian ditakrif, diberitahu, dijelasin nih dalilnya gini. Baru membangkang, baru ngeyel, kemudian nah kalau ngeyel baru kafirkan, jangan telat. Ini berarti membatasi kekufuran hanya kepada apa? Kepada ya ya pembangkangan. Kemana dong yang pertama tuh? Bahwa kekufuran bisa terjadi dengan kejahilan. Kemana? Ya. Nah itu. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada pembatal yang keenam ini, itu gak perlu lagi di ya. Maka orang yang istihza biddin, mengolok-olok agama, ya yakfur basyaratan, kafir langsung. Ya. Bahkan Nabi SAW tidak lagi tanya kepadanya. Ya, tidak lagi bertanya kepadanya. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah keimananmu. Ya, mengejek sholat, ya mengejek puasa, mengejek zakat, ya, mengejek apa lagi? Jenggot, mengejek apa lagi? Banyak, ya. Dan orang-orang liberal banyak terjatuh pada pada pembatal ini, ya. Mengejek agama Allah Azza wa Jal, mengejek syariat Allah Azza wa Jal, ya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kayak si Ulil itu ya, banyak sekali dia mengejek ya di tweetnya, mengejek agama Allah Azza wa Jal, mengejek syariat Allah Azza wa Jal, yang menjadikannya sebagai bahan candaan. Dan ajaibnya banyak dari kaum muslimin yang ya menganggapnya itu candaan yang cerdas. Ya, banyak yang menganggap itu sebagai candaan yang cerdas. Mereka kufur tanpa mereka sadari. Ya, jadi fenomena kufuran luar biasa ya kawan. Kita ini tinggal di zaman yang memang ya fenomena kekufuran itu merebak. Apa antum kira semua orang itu muslimun? Ya subhanallah. Ya. Seperti itu lihat. Ya, ada tweet yang berisikan ya mengejek agama Allah Azza wa Jal, ikut ketawa. Ya, ikut menikmati. Ya. Ada kufrun, ya, seperti juga kufuran. Ya. Seperti itu. Ya, kita beda iman sama ulil ya, kawan. Yang mau seiman, yang iman yang pengen imannya sama ulil ya, silakan. Ya, kalau kita beda iman sama dia. Ya, beda iman sama dia. Allahul musta'an wa ilahi tuklan. Tapi yang ketujuh sekarang kita akan ambil. Qala al-muallif rahimahullah as-sabi'u as-sihru. Yang ketujuh adalah sihir. Pembatal yang ketujuh adalah sihir. Sihir itu definisinya ya ma khafiya wa la tufa sababuh. Semua yang ya terselubung atau sebabnya ya tersamarkan. Ya makanya orang yang makan di malam hari ya disebut makan apa? Sahur, waktu disebut waktu sahar. Ya. Kenapa? Karena masih gelap. Itu asal makna dari sihir. Ya. Jadi ada kemiripan dengan sihir. Tiba-tiba orang sakit, gitu kan? Tiba-tiba jatuh cinta, ya kan? Dipelet, ya. Didukunin, ya. Disantet, ya. Keluar paku, gitu kan? Itu disihir, ya. Seperti itu. Adapun syara'an, secara syariat sihir itu ada dua. Yang pertama uqadun wa ruqa. Ya. Sihir dari jenis ikatan-ikatan dan jampi-jampi. Ya. Yaitu penyihirnya atau dukunnya atau tukang santetnya menggunakan ikatan-ikatan, tali-tali, ya, benda-benda sebagai apa? Sarana untuk memperalat jin, ya, maksudnya memperalat kerjasama dengan jin, kolaborasi dengan jin dalam ya mencelakakan korban. Dan ini tidak terjadi kecuali dengan kekufuran. Ya. Kenapa? Karena jin ya tidak mau melayani manusia gratisan, enggak ada makan siang gratis. Ya, enggak ada makan siang gratis. Ya, maka dengan syarat. Ya, apakah dengan ya menginjak mushaf, ya, meletakkan mushaf di jamban. Ya, maka banyak ya di banyak tempat di Arab, ya. Ketika praktek sihir itu terbongkar, ya didapati mushaf itu diikat ya sambung menyambung ditemukan dalam jamban. Itu di negeri yang di sana para ulama tauhid ada. Ya, gimana dengan negeri tahu dan tempe? Ya. Ini negeri yang di sana ulama tauhid, dakwah tauhid kuat. Gimana lagi dengan negeri seperti kita? Di mana sihir itu dijajakan dalam majalah-majalah, majalah Cosmo, majalah apa lagi? Mistis, apa misteri. Angganan ya? Kasih banget. Majalah apa lagi? Aduh. Jangan jawab. Al-Muhim Ikhwan, Barakallahu Fik. Ya, iklan-iklan, ya, klinik di koran-koran, banyak. Mani ungkir, siapa yang ingkari? Ya, lewat gitu aja, seolah-olah bahan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat bagaimana lemahnya dakwah kita. Wajar, Ikhwan. Ya, kalau duatnya berpecah belah, kenapa? Karena dakwah tauhid enggak qaimah. Enggak tegak, ya. Dakwah tauhid enggak tegak. Ya, karena yang menyatukan dan sebenarnya ya menjadi poros persatuan itu apa? Dakwah la ilaha illallah, dakwah tauhid. Ya, ketika duatnya memasang syiar-syiar untuk ya dijadikan barometer wala wal baro, ya situlah terjadi perpecahan. Syiar-syiar selain tauhid, selain la ilaha illallah. Ya. Itu sebabnya. Maka pentingnya di sini dakwah tauhid ya untuk mengembalikan persatuan kesatuan kaum muslimin ya di atas ya poros yang benar. Nah, ini jenis yang pertama yaitu dengan perantara syayatin. Ya, dan tidak terjadi kecuali dengan seseorang itu kufur dulu. Ya, seorang itu kafir dulu kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua adalah yang menggunakan obat-obatan dan ramuan-ramuan yang dibuat untuk ya mempengaruhi badan ya si korban, mempengaruhi akal si korban, ya mempengaruhi kecenderungan si korban. Ya, tapi tidak melalui perantara jin dan setan. Tidak. Ya, melainkan melalui ya yang disebut dengan adwiyatun wa aqaqir. Obat-obatan dan ramuan-ramuan. Nah, berdasarkan pembagian ini maka hukum ya pelaku sihir juga dua. Ya, hukum ya dukun, tukang santet juga mengacu kepada pembagian ini. Ya. Yang pertama yang ya melakukan sihirnya dengan perantara jin dan setan. Apa hukumnya? Hukum orang yang melakukan ya sihirnya dengan perantara jin dan setan, fa innahu yakfur, maka orang itu kafir. Nah, ini yang kaitannya dengan pembahasan kita. Maka pembahasan kita bahwa pembatal ketujuh itu adalah sihir, itu sihir dari perantara dari jenis apa? Dengan perantara jin dan setan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fa innahu yakfur li'annahu ya la yata'atta fi dhalika illa bi syirki ghaliban. Ya. Maka pelakunya menjadi kafir karena tidak bisa ya sihirnya itu berfungsi kecuali dengan ya biasanya dengan syirik dulu. Ya. Tadi nyembah dulu. Ya. Dia nyembah jin, makanya kalau nanti masuk ke kamarnya si dukun gelap. Ya, bajunya gelap. Ya, gelangnya serem, pakai gelang bahar. Ya kan? Makan kadang si dukunnya enggak pernah keluar, enggak pernah. Ya. Kena sinar matahari kecuali sesekali. Memang itu sebagai syarat. Ya, sebagai syarat. Seperti itu. Ya, jangan tanya. Ya, wudunya jangan tanya salatnya. Enggak pernah kena air wudu muka yang kayak begitu itu. Ya. Nah, ini. Adapun yang kedua, yaitu yang sihirnya dengan ya tanpa perantara jin dan syaitan. Kata beliau, fala yakun, fala yakfur. Maka pelakunya tidak menjadi kafir, lakin yu'tabaru asian muta'addiya. Tapi dia cukup disebut sebagai pelaku maksiat dan orang yang melakukan tindak kesewenangan. Orang melakukan tindak kesewenangan. Jadi yang dengan perantara jin syaitan, kafir. Yang tanpa perantara jin dan syaitan, layak. Tidak kafir. Ya, ini status kafir nggak kafir itu status. Bagaimana dengan hukum had? Ya, penegakan hukum had. Ya, nggak? Nah, ya dalam masalah penegakan hukum had nggak dibedakan kedua-duanya sama-sama yuqtal. Yang dengan perantara jin setan dan dia kafir dibunuh sebagai orang kafir. Ya. Adapun yang tanpa perantara jin dan setan juga dibunuh dalam rangka menghentikan kejahatannya. Ya, ada pembahasan lain apakah tobatnya penyihir diterima? Ya. Sebagian pendapat mengatakan ya, tobatnya diterima. Ya. Akan tapi itu urusan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena masalah tobat urusan hamba dengan Rabb. Tapi ya terkait dengan hubungan dia dengan sesama, ya, maka dia tetap dibunuh walaupun tobat. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan kenyamanan, ketenangan, keamanan, ketentraman negeri. Ya, kenapa? Karena siapa yang tahu bahwa dia akan terus ya berpegang di atas tobatnya, ya, ya kan? Emang nggak ada penyihir itu tobatnya tobat sambel, ada nggak? Kalau dilepas, udah ketangkep, dilepas, dia nyihir lagi, yang disihir itu jaksanya ini, yang polisinya yang nangkep yang disihir. Ya, maka dalam rangka ya melestarikan menciptakan rasa keamanan, walaupun tobat dia urusan dia dengan Allah. Tapi kaitan dia dengan masyarakat yuk tetap dibunuh. Ya, tetap ditegakkan padanya hukum had dalam rangka apa? Menciptakan keamanan kenyamanan. Lihat bagaimana ya Islam menjaga. Ya, dan bagaimana di negeri kita yang seperti itu ya bebas berkeliaran sehingga orang dalam kondisi apa? Ya mungkin kita di kota yang di kampung yang sering ya terlibat dengan yang seperti itu tak dalam kondisi ketakutan. Ya, santet seliweran. Ya kan? Ya, seperti itu. Baik, ini pembahasan tentang sihir. Berkata beliau, qala as-sihru, yang ketujuh, pembatal yang ketujuh adalah sihir. Wa minu sarf wal ataf, dan termasuk sihir juga as-sarf wal ataf, yaitu menjadikan orang itu jatuh cinta, suka, senang, atau menjadikan orang itu apa benci, ya? Ataf, ya, sarf dan ataf. Sarf itu memalingkan, ataf menjadikan orang itu jadi cinta. Ya, ataf. Ya. Menceraikan atau mendamaikan dengan perantara sihir. Ya. Jelas, uminu sarf wal ataf. Ya. Qala faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang mengerjakannya, melakukannya, atau radhiya bihi atau ridha dengannya, maka dia telah kafir. Artinya kan kalimat faman fa'alahu berarti walaupun dia enggak ridha, tapi dia ngerjain, kafir. Atau radhiya bihi atau ridha dengannya walaupun dia enggak ngerjain, kafir. Seperti orang yang mempelajarinya. Ya, orang yang mempelajarinya. Atau ridha dengan adanya praktek sihir. Walaupun dia bukan penyihir, cuman sebagai pasien misalnya. Ya, sebagai pasiennya. Sebagai ya pengguna jasa. Tapi jasa apa nih? Jasa dukun. Jasa tukang santet, yakfur. Kenapa? Karena radhiya bih. Atau fa'alahu atau dia melakukannya. Ya, maka dia yakfur, dia kafir dengan perbuatan tersebut. Ya. Dan dalil yang akan hal ini adalah firman Allah Azza wa Jal, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah dua malaikat ini. Ya, karena Allah Azza wa Jalla menurunkan dua malaikat sebagai ujian bagi manusia. Tidaklah kedua malaikat ini mengajari seorang pun, ya, kecuali keduanya berkata, sungguhnya kami ini cuma cobaan kepada kalian, jangan kalian belajar sehingga kalian menjadi apa? Kafir. Maka mempelajarinya juga yakfur. Maka mengerjakannya, ya, mempelajarinya dan ridha dengannya yakfur. Ya, dan sekarang ya ada tuh di Gramedia. Ya. Buku-buku sihir. Ya, ini juga ya bahaya bagi akidah kita, akidah anak kita, juga masyarakat kita. Baik. Kita pindah yang ke-8 ya. Pembatal yang ke-8, qala al-muallif rahimahullah, mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, membela orang-orang musyrik dan menolong mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Ini pembatal. Ya. Seperti misalnya ada peperangan antara muslimin dan kafirin. Kemudian ada orang Islam, ya, membocorkan rahasia kepada pihak kafirin, ya, batal Islamnya. Bocorkan rahasia kaum muslimin, batal Islamnya. Atau menolong kaum kafirin dengan harta dalam menghadapi muslimin, batal Islamnya. Menolong kaum kafirin, ya, dengan ide, memberitahu jalan, ya, menjadi petunjuk jalan, ya, untuk menghabisi kaum muslimin, batal Islamnya. Hah? Ya, dibilang batal pasti dia sebelumnya bertauhid. Walaupun dia bertauhid. Pembahasan kita adalah tentang orang-orang, ingat, koridor kita adalah tentang muslimun soleh, orang muslim yang soleh, muwahidun yang dia soleh. Ya, pembahasan kita tentang itu. Ya, kalau dia melakukan pembatal, apa hukumnya? Nah, ini. Ya, pembatal yang ke-8, dia melakukan perbuatan itu. Ya. Melakukan perbuatan itu, menolong musyrikin, menolong kaum kafirin, ya, membela mereka dalam menghadapi muslimin. Dalam menghadapi muslimin. Tapi perhatikan perkataan Syekh Abdul Aziz Ar-Raji'i dalam syarah Nawaqidul Islam beliau, beliau berkata, "Al-mudhaharatu wal mu'awanatu bi ma'na al-wahid." Ya, membela dan menolong artinya sama. "Ayyusa'id al-musyrikin 'ala al-muslimin." Yaitu menolong orang-orang musyrikin dalam menghadapi muslimin. Ka'an yakuna hunaka qitalun bainal muslimin wal kuffar. Seperti, ya, kalau terjadi peperangan antara muslimin dan orang-orang kafir. Thumma yu'inul kuffar alal muslimin. Kemudian dia menolong orang kafir dalam menghadapi muslimin. Yusa'iduhum bil mali awis silah aw bil ra'i. Membantu orang-orang kafir dengan harta atau dengan senjata atau dengan, ya, dengan pandangan, dengan ide. Fa idza fa'ala dzalik, maka apabila dia lakukan hal itu, fa innahu yakfur, maka dia kafir. Li'annahu faddala al-musyrikin 'ala al-muslimin, karena berarti dia telah mengunggulkan musyrikin dari orang-orang Islam. Wa hadha tafdhil, dan bentuk pengunggulan yang seperti ini yastalzim annahu yubghidul Islam, menunjukkan bahwa dia benci kepada Islam. Wa yubghidullaha wa rasuluhu, yubghidullaha wa rasulahu, dan menci Allah dan Rasulnya. Wa hadza kufrun wa riddatun, dan ini adalah kekufuran dan kemurtadan. Ya, ini pembahasan yang ke-8. Ya. Baik. Dalilnya Berkata beliau, qala wad dalilu qawlu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dalilnya adalah firman Allah, dan barang siapa yang ya memberikan wala kesetiaan dari kalian kepada mereka, barang siapa dari kaum muslimin yang memberikan kesetiaan kepada orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka sungguhnya si muslim ini termasuk dari orang-orang kafir. Inna Allah la yahdil qaumadz dzalimin, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Ya. Dan ayat ini yaitu masalah ya wala kepada orang-orang kafir. Ya, memberikan loyalitas. Wala itu biasa diartikan dengan loyalitas, loyal, kesetiaan. Ya. Kapan dia disebut sebagai loyalitas? Ya, dimaksud dalam ayat bahwa orang itu termasuk orang kafir. Si muslim menjadi kafir, si muslim menjadi batal Islamnya. Ulama mengartikan ya wala dalam ayat ini ya dengan artian ya membantu, menolong, membela. Ya. Baik. Saya nukil di sini perkataan ya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Latif. Berkata Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atiq rahimahullah. Ini nukilan dari kitab Durarus Saniyah. Berkata Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atiq rahimahullah, kata beliau, wal masyayikh rahimahullah, dan para syekh-syekh semuanya, dan para syekh-syekh katanya, maksudnya yang di atas beliau, seniornya beliau, ka Syekh Sulaiman bin Abdullah, seperti Syekh Sulaiman bin Abdullah dan Syekh Abdul Latif dan Syekh Ahmad bin Atiq, idza dzakaru muwalatul musyrikin, ketika mereka menyebut ya pembahasan tentang memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik yang membatalkan Islam, fassaraha bil muwafaqah, mereka mengartikan muwalatul musyrikin itu memberikan loyalitas kepada musyrikin itu yang membatalkan Islam, mereka mengartikannya dengan al muwafaqah, menampakkan kesamaan agama, seolah antara saya dan kamu ya enggak ada beda, enggak ada perbedaan agamanya. Ya. Fassarah bil muwafaqah. Ya. Tapi kalau samaan pakaian enggak? Ya. Enggak bisa, pakaiannya sama kemudian kafir enggak? Maksudnya kesamaan, menampakkan kesamaan seolah keyakinannya sama. Ya. Fassarah bil muwafaqah wan nusrah. Diartikan juga dengan nusrah, memberikan pembelaan kepada si musyrik, si kafir. Ya, wal ma'unah, dan juga memberikan bantuan kepada si musyrik dan si kafir. Waridha bi af'alihim, dan ya adanya keridhaan hati, kerelaan hati terhadap perbuatan si musyrik dan si kafir yang merupakan kekufuran itu. Ya, maka sebenarnya ya bahaya tuh yang namanya ya jadi ya pasukan pengamanan gereja dari selain aparat. Misalnya aparat, kalau aparat negara nggak apa-apa, aparat negara menjaga gereja nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia menjaga ketertiban umum. Tapi kalau ada orang Islam bukan aparat, inisiatif sendiri, ya, ada, ya yuksha, dikhawatirkan yang seperti itu. Biarin aja aparat. Kenapa? Karena dia tugas negara, ya, seperti yang dilakukan oleh ormas lah, nggak usah disebut namanya, ya. Ini namanya toleransi yang kebablasan. Ya, toleransi yang kebablasan. Ya, biarkan aparat, ya kita jangan ya masuk ke ranah yang ya di situ ekstrim sebenarnya. Ya, jangan ekstremis yang melakukan peledakan sembarangan dilawan dengan sikap ekstremis yang kebalikannya. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri lah. Kita ambil jalan tengah-tengah. Karena kalau sampai ya melakukan perbuatan seperti itu, ya dikhawatirkan masuk ke dalam jenis wala di sini. Ya. Adapun kiainya itu kemarin diusir dari Jatinegara itu, itu nggak usah kita. Habib Syekh aja mengkafirkan dia. Habib Syekh aja mengkafirkan ya Gus Nuril ini. Anda bisa lihat tuh ya videonya ada di YouTube. Muhim seperti itu. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini, wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang memberikan kesetiaan kepada orang-orang kafir dari orang-orang Islam, maka si muslim ini termasuk dari orang-orang kafir. Ya maksudnya dari yang dimaksud dengan memberikan loyalitas di sini artinya apa? Seperti menampakkan kesamaan agama, memberikan pembelaan, bantuan dan ridha dengan perbuatannya. Seperti itu. Nah, ini kenapa perlu kita bingkai begini agar jangan sampai ya kita anggap orang yang cuma apa? Tasyabuh dianggap kafir. Ya. Tasyabuh dengan orang kafir tercela, maksiat minal ma'asi. Ya, Nabi SAW alaihi wasallam katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ya apa namanya? Menyerupai satu kaum maka dia termasuk darinya. Tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Dalam pakaian, dalam ucapan dan seterusnya. Terus dikafirkan karena itu. Ini namanya kelewatan dan berlebih-lebihan. Atau kita artikan bekerja sama orang kafir. Oh, itu wala tuh katanya. Memberikan loyalitas tuh sama orang kafir tuh. Ya, dia jadi apa? Dia jadi pegawainya, orang kafir jadi bosnya. Ya, ini enggak bisa kita kafirkan. Kenapa? Karena ya itu di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Itu bukan wala yang dimaksud dalam ayat ini. Al-Muhim ikhwan yang dimuliakan Allah, ini pembatal yang ke-8. Lanjut ya. Udah berapa menit nih? Hampir sejam. Apa kita tunda aja deh. Moga-moga bisa kita sambung pertemuan yang akan datang, yang ke-9 sama yang ke-10. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alamu.